Aku kan pengen takut terus cerita iki. Yen rasa sayang tak singgung diri. Tak kamu dengar ku janji ke tersno. Nanging akhiri among gawe loro. Ras.